Aduhai, mengapa hatiku Aduhai, mengapa hatiku dilanda duka dan nestapa. Mengapa hatiku hasratku ingin bergembira, namun dayaku tak kuasa. Pikiranku selalu tergoda oleh hanyakan berdoa. Hasratku ingin bergembira, namun dayaku tak kuasa. Pikiranku selalu tergoda oleh I'm not.